Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa bi'idznillahi ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita Sirah An-Nabawiyah fi Daw'il Masadir Al-Asilah karya tulis Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad wa taqahullahu ta'ala, melanjutkan pembahasan yang ke-23 yaitu terkait dengan cara-cara atau metode yang ditempuh oleh orang-orang musyrikin dalam memerangi dakwah Islam dan dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dalam rangka memerangi dakwahnya. Cara yang pertama yang ditempuh oleh mereka yaitu cara diplomasi, dengan cara mempengaruhi pamannya Abu Thalib supaya menghentikan Nabi Muhammad SAW dan juga menghentikan dakwahnya. Namun upaya tersebut digagalkan oleh Abu Thalib sendiri. Dia menggagalkan tawaran atau ayuan dari orang-orang musyrikin supaya keponakan yang berhenti dari berdakwah. Setelah itu digunakan cara yang selanjutnya, cara baik-baik tidak mempan. Maka mereka menggunakan cara mengancam, diancam untuk kalau tidak berhenti dari dakwah, maka akan kita perangi, baik engkau wahai Abu Thalib maupun keponakanmu, akan kami perangi. Nah, kemudian dengan cara itu pun tidak mempan. Nah, maka ada cara-cara yang lain. Di sini disebutkan oleh muallif ada 15 cara. Di antara cara yang digunakan oleh orang-orang musyrikin dalam memerangi dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Cara yang ketiga yaitu dengan memberikan tuduhan-tuduhan batil dalam rangka untuk menjauhkan orang-orang dari Rasul alaihi salatu wassalam dan juga menjauhkan dari dakwahnya. Digunakanlah tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan di antara bentuk tuduhan-tuduhan orang-orang musyrikin kepada Rasul dan juga kepada dakwahnya, yaitu yang pertama ittahamu bil junun. Mereka orang-orang musyrikin menuduh Rasul alaihi salatu wasallam dengan gila, kegilaan, majnun, gila. Atas tuduhan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka orang-orang musyrikin. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Ini bukti bahwasanya mereka menuduh Rasul alaihi salatu wasallam dengan gilaan. Dan mereka berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya az-zikr, yakni Al-Qur'an, sungguhnya engkau benar-benar orang yang gila. Innaka lamajnun. Diberikan penekanan-penekanan bahwasanya engkau benar-benar orang yang gila. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab tuduhan tersebut dalam surat Al-Qalam yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Rabbmu sungguh engkau bukan orang yang gila. Ya, langsung diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahaka anhum fi qawlihi wa yaquluna innahu lamajnun. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahasa orang-orang musyrikin mengatakan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar orang yang gila. Ini tuduhan yang pertama. Diberikan tuduhan-tuduhan supaya orang-orang menjauh. Jika ada orang dikatakan orang gila, tentu orang itu akan, orang lain akan menjauh darinya. Nah, dan ini cara yang lumayan ampuh. Mengapa? Karena ketika seorang disebutkan kejelekannya, walaupun satu saja, pasti yang diingat-ingat adalah kejelekannya. Seribu kebaikan yang dia lakukan akan gugur dengan satu tuduhan kejelekan. Nah, akan ada orang-orang yang sama'una lil kadzib, orang yang senantiasa telinganya mendengar dan menerima tuduhan-tuduhan tadi. Akan ada orang-orang yang seperti itu tentu. Nah, dan tuduhan yang seperti itu tentu akan diingat-ingat oleh mereka. Orang-orang yang ada di dalam hatinya kelemahan iman, apalagi orang-orang yang benar-benar membenci, yang sebelumnya sudah benci terhadap Rasul, semakin benci ketika ada orang yang menuduh beliau sebagai orang yang gila. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan terangan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah laisa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Rabbmu sungguh engkau bukanlah orang yang gila. Nah, ini tuduhan yang pertama. Tuduhan yang selanjutnya ittahamuhu bisihr. Dituduh dengan penyihir. Dituduh sebagai seorang penyihir. Wa fi dzalika nazala qawluhu ta'ala wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan dalam tuduhan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Mereka heran tatkala datang kepada mereka munzir, seorang yang memberi peringatan dari kalangan mereka. Dan berkata orang-orang kafir, hadza sahirun kadzdzab. Bahwasanya orang ini adalah seorang penyihir lagi banyak berdusta. Sahirun adalah penyihir, kadzdzab adalah orang yang banyak berdusta. Nah, wa qala dzalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Sebutkan dalam ayat yang lainnya tentang tuduhan tersebut. Berkata orang-orang yang zalim, sungguhnya kalian tidaklah mengikuti kecuali orang yang terkena sihir. Sungguhnya kalian tidaklah mengikuti in tattabi'una, apa aja yang diikuti, seluruhnya apa yang diikuti, yang kalian ikuti gerak-geriknya Rasul, ucapannya, perbuatannya. Tidaklah kalian mengikuti dia kecuali dia adalah seorang yang terkena sihir. Nah, rajulan mashura. Nah, ini tuduhan sebagai penyihir atau terkena sihir dan lain sebagainya. Nah, waqad tahayyara al-Walid ibn al-Mughirah bima yasifu bihi al-Qur'an. Al-Walid ibn Mughirah sempat bimbang dan ragu dengan jawaban Al-Qur'an tentang Muhammad alaihi salatu wassalam. Yaitu fa indama awshaka duhula musimil hajj jama'a fariqahu min utatil mu'anidin. Ketika telah memberikan tuduhan-tuduhan tadi, Al-Walid ibn Mughirah merasa ragu, bimbang dengan jawaban yang Al-Quran berikan. Diberikan tuduhan ini, dijawab, dibalas. Diberikan tuduhan ini, dibalas. Sehingga berpikir bagaimana caranya, supaya bukan kita saja yang memberikan tuduhan ini, perluas jangkauannya. Nah, maka ketika mendekati musim haji, ya, haji sudah ada dari dulu. Ya. Musim haji, ketika musim haji, maka seluruh penjuru dunia, ya, ketika itu, ya, akan berdatangan ke Masjidil Haram. Nah, maka ketika mendekati musim itu, Al-Walid bin Mughirah mengumpulkan, ya, gengnya, ya, kelompoknya dia, dari kalangan kita Al-Mu'anidin, ya, orang yang sangat menentang dan sangat memusuhi Rasul alaihi salatu wasallam, dikumpulkan orang-orang yang kelihatan sangat menentang, dikumpulkan. Kemudian Al-Walid mengatakan kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, innahu qad hadara hadzal musim. Wahai orang-orang Quraisy, sungguhnya telah datang waktu musim haji. Wa inna wuqudal arab sataqdumu alaikum fihi. Dan sungguhnya tamu-tamu Arab akan datang kepada kalian di musim itu. Waqad sami'u bi amri sahibikum hadza. Dan mereka telah mendengar berita tentang Rasul alaihi salatu wasallam, yakni sahibikum hadza. Telah mendengar tentang temanmu ini, yakni Rasul alaihi salatu wasallam. Maka fa'ajmi'u aw fajma'u fihi ra'yan wahida. Ya. Maka kita kumpulkan, kita kumpulkan dengan satu ra'yun, dengan satu pendapat yang fix, ya. Kita cari pendapat, cari solusinya apa, gitu kan. Fa ajma'u fi ra'yin wahidan wa la takhtalifu fa yakdhibu ba'dukum ba'd. Kita satukan suara kita, ya. Jangan sampai berbeda-beda. Wala takhtalifu, dan sampai kalian berbeda-beda sehingga satu dengan yang lainnya saling mendustai, gitu kan, atau saling berdusta. Ya, maka kumpulkanlah dengan satu kata saja, ya, sehingga kemudian kalian sebarkan kata-kata ini, jangan saling berselisih, ya, semua satu kata. Dibilang gini semuanya A, semuanya A, dari ujung satu sampai ujung yang lainnya, ya. Dari ujung timur sampai ujung barat semua katakan A, gitu. Jangan ada yang berbeda. Nah, ini dikumpulkan mereka ini, ya, supaya satu suara. Nah, oleh Al-Walid bin Mughirah. Wa ala rabbi min istib'adihim annahu kahinun aw sa'irun aw sahirun illa annahum ittaqafu ala ay yaqulu lin-nasi innahu sahirun. Ya. Walaupun mereka ini mengakui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh dari tuduhan-tuduhan tadi. Mereka mengakui dalam diri mereka, dalam hati mereka yang paling dalam, mereka menyadari bahwasanya itu adalah tuduhan dusta. Ya. Enggak mungkin Rasul, enggak mungkin Muhammad ini seperti itu. Enggak mungkin Muhammad ini apa penyair. Enggak mungkin Muhammad ini adalah seorang kahin, dukun, bukan pula seorang penyihir. Dia tahu dalam lubuk hati yang paling dalam, dia mengakui. Ya. Dan sangat tidak mungkin Muhammad seperti itu. Ya. Tapi karena sudah benci, ya, tidak suka, ya, karena telah memporak-porandakan tempat ibadahnya, ya, telah memporak-porandakan keyakinannya, sehingga bagaimana caranya ini orang ini berhenti dari berdakwah. Ya. Maka mereka sepakat untuk mengatakan kepada manusia yang datang di musim haji, ya, dengan ucapan innahu sahir, ya, orang ini adalah penyihir. Katakan, ya, nanti kalau ada orang datang, jauhi orang ini penyihir. Jangan dekat-dekat, orang ini penyihir. Terus, ya, satu kata semuanya. Ya. Mengapa demikian? Nanti kalau ditanyakan kenapa alasannya, li'annahu yufarriqu bainal aqarib, karena orang ini memisahkan antara kerabat satu dengan yang lainnya. Ya. Akhirnya satu kerabat masih berdekatan, tapi saling benci satu sama lainnya. Ya, kenyataan memang demikian, gitu kan? Karena dipisahkan dengan iman, ya, dipisahkan dengan iman, ya, sehingga tidak mungkin seorang mukmin akan berkasih sayang dengan orang kafir. Ya, ini sangat tidak mungkin, berbeda. Ya. Maka ini adalah tuduhan yang zahirnya kelihatan benar. Nah, ini biasanya seperti itu. Ya. Tuduhan-tuduhan tersebut dibuat kalau dilihat dari kacamata global itu benar adanya, ya. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam itu tidak demikian. Nah, di antara metode orang-orang yang membenci dakwah Islam. Metode seperti itu. Nah, maka kita pahami ini, nanti kita aplikasikan kalau ada yang serupa dengan ini. Nah, biasanya memusuhi musuh Islam itu biasanya metodenya kurang lebih seperti ini. Yang metode dakwah salafiyah biasanya metodenya kurang lebih demikian. Enggak jauh-jauh. Memberikan tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu. Nah, ya, bagaimana yang mereka mengumpulkan pasti, ya, berkumpul supaya satu kalimat. Nanti kamu di daerah sana, satu daerah sini, satu daerah, semua mengatakan satu kata. Fulan demikian demikian. Fulan demikian, sama metodenya. Caranya mirip-mirip. Nah, alasannya mengapa? Yaitu alasannya. Karena begini. Sama. Ya. Dikaitkan dengan penyihir. Ya. Hanya penyihir bisa memisahkan antara kerabat. Ya. Memisahkan dia dengan istrinya. Memisahkan dia dengan saudaranya. Dan lain sebagainya. Ya. Nah. Fa'anzalallahu fil walid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat kepada Walid bin Mughirah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarlah aku bertindak terhadap orang yang telah aku ciptakan sendiri. Biarlah aku yang membalasnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Summa akhadhu yatalaqawna an-nas wa yuhadzirunahum min amri Muhammad. Kemudian mulailah mereka, ya, kelompoknya Walid bin Mughirah ini mulai menyebarkan ucapan-ucapan tadi, menemui orang-orang yang ada di situ dan memperingati manusia yang ada di situ dari dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sya'allahu an tasdara al-arab min dzalikal muslim bi amri rasul alaihi salatu wasallam fantasara dzikrahu fi biladil arab kulliha. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Yani ketika musim haji yang itu, ya, berita tentang dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam lebih dahulu terdengar, ya, isi dakwahnya, ya, apa namanya, apa yang disampaikan oleh Rasul, bagaimana perangainya, sudah duluan menyebar di seluruh penjuru Arab sana. Nah, maka ketika datang mereka sudah mendapatkan kabar baik, gitu kan. Berita yang didengarkan atau berita yang sampai kepada mereka adalah berita baik. Maksudnya orang ini adalah orang yang amanah, orang yang jujur, dan demikian. Nah, sehingga ketika Al-Walid bin Mughirah dan yang lainnya mengatakan sahir dan sebagainya, tidak semua orang bisa terpengaruh padanya. Nah, wa kana mithla hadzal mawaqif sababan fi islamin nasi fil mawasim. Bahkan sikap yang demikian, sikap yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah dan teman-temannya, malah menjadi sebab Islamnya manusia-manusia yang datang ketika itu di musim haji. Bukan malah semakin menjauh, tapi malah orang-orang malah makin simpati. Oh, ternyata yang dituduhkan dusta. Malah sebaliknya, justru yang dituduh malah makin banyak pengikutnya. Nah, wa ma huwa fi qisati Islam Tufail bin Amr ad-Dausi dalilun ala dzalika. Dan apa yang diriwayatkan pada kisah Islamnya Tufail bin Amr ad-Dausi, nah, ini bukti bahwasanya apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah gagal. Nah, wa khulasatu qisatihi annahu indama qadima Makkah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam biha masya ilaihi rijalun min kufari Quraisy. Ringkas ceritanya tentang kisah Tufail bin Amr, yaitu ketika mereka, yakni orang-orang Bani Daus, qadima Makkah, mendatangi Makkah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di sana ketika itu, masa ilaihi rijalun min kufari Quraisy. Ini Tufail. Ketika Tufail datang ke Mekah, dan Rasul ketika itu ada di Mekah, maka datanglah seorang dari kufar Quraisy mendatangi Tufail ibn Amr. Nah, wa kana Tufail rajulan syarifan sya'iran ladiba. Dan Tufail ini adalah seorang yang mulia di kaumnya. Juga dia adalah seorang mujangga yang terkenal. Nah, juga dia seorang yang labib, orang yang cerdas. Faqalu lahu. Maka mereka mengatakan, orang-orang kufar Quraisy ini, kepada Tufail, ya Tufail, innaka qadimta biladana. Sungguhnya engkau datang ke negeri kami. Wa hadha ar-rajul alladhi baina adhurina qad a'dala bina wa farraqa jama'atana wa shaddata amrana. Dan orang ini, yakni Muhammad, yang berada di tengah-tengah kita, qad a'dala bina. Dia udah terkena penyakit yang enggak bisa diobati lagi. Udah enggak bisa ketolong. Nah, auda ya. Al-mudal, al-udal, a'udala, istadda amruhu, artinya, artinya ruwet, orang ini berruwet, gitu. Bisa ditolong lagi. Atau bisa diartikan ada al-mudal, orang yang penyakitan dan penyakitnya nggak bisa diobati. Nah, orang ini udah nggak bisa ditolong lagi pokoknya, gitu kan? Ya, ruwet urusannya. Nah, wa farraqa jama'atana, dan orang ini juga telah memecah belah persatuan kami dan telah memporak-porandakan urusan kami. Wa inna ma qawluhu kasihr, dan ucapannya itu seperti penyihir. Yufarriqu baina rajul wa baina abih, yang bisa memisahkan antara orang ini dengan yang bisa memisahkan orang dengan ayahnya, yang bisa memisahkan orang dengan saudaranya, yang bisa memisahkan orang dengan istrinya. Wa inna nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina. Dan kami khawatir atasmu, dan kami khawatir kepadamu, dan juga kepada kaummu, apa yang telah menimpa kami. Lihat subhatnya ini. Dengan hati-hati, jauhi orang ini, jangan sampai seperti kami menjadi korban. Korban kezolimannya, korban apa urusannya itu. Maka inna nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan wahai Tufail, fala tukallimannahu wa la tasma'unna minhu syai'a. Jangan engkau ajak bicara dia, juga jangan engkau sekali-kali mendengarkan apapun yang dia ucapkan. Famazalu bihi, terus ucapan itu diucapkan oleh mereka, diulang-ulang terus. Hati-hati orang ini penyihir, jauh-jauh, bahaya. Jangan ajak bicara, jangan dengarkan ucapannya. Terus diulang-ulang. Famazalu bihi hatta wada'a kursafan aw qutnan fi udhunayhi. Sampai-sampai Tufail ini dia mengambil tapas itu diletakkan di kedua telinganya. Nah, karena terpengaruh oleh ucapan. Walakin aradallahu ayyusmi'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam indama kana yusalli indal ka'bah fayusallim wa yusallim qawmahu. Nah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Allah ingin memperdengarkan Al-Quran yang diucapkan oleh, yang dilantunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau sedang sholat di Ka'bah. Nah, kemudian disalim, Nabi memberikan salam kepada Tufail dan juga memberikan salam kepada kaumnya. Akhirnya Tufail mendengar apa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW dari ayat-ayat Al-Quran, dan menjadi sebab keislaman Tufail ibn Amr at-Tausi. Lagi-lagi gagal mani. Nah, selanjutnya tuduhan lainnya, ittahamuhu bil kadzib, tuduh dusta. Nah, wa fidzalika yaqulu Allah taala wa qala al kafiruna hadza sahirun kadzdzab, dan berkata orang-orang kafir bahwasanya orang ini adalah sahirun, penyihir lagi berdusta. Nah, Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun. Dan berkata lagi orang-orang kafir yang lainnya bahwasanya hadzal rajul in hadza illa ifkun, tidaklah apa yang diucapkan oleh orang ini melainkan kebohongan. Kebohongan yang apa? Iftarahu, yang diada-adakan, dia buat-buat gitu. Wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun. Bukan hanya sendiri tapi dibantu oleh kaum yang lainnya. Dia punya pengikut. Hati-hati. Dibantu dia untuk berdusta, membuat sesuatu yang diada-adakan. Ini tuduhan pada Rasul alaihi salatu wasallam dari orang-orang kafir. Selanjutnya tuduhan yang lainnya adalah ittahamuhu bil ityan bil asatir. Menuduh Rasul alaihi salatu wasallam membawa dongeng, legenda, gitu ya, kisah-kisah palsu, dongeng, gitu kan. Wa qala ta'ala wa qalu asatirul awwalin. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an atau apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah asatirul awwalin, dongengnya orang-orang dahulu. Ya. Karena betul di situ ada kisah nabi. Ada kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Musa dan Harun, ada kisah para anbiya, tapi isinya betul, demikian adanya, nyata, hak. Tapi lagi-lagi orang-orang musyrikin dan orang-orang kufar berusaha supaya itu terlihat jelek. Maka dikatakanlah dengan ucapan itu adalah dongeng, dongengnya orang-orang dulu itu. Jangan percaya. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha, yang minta dituliskan, minta dituliskan oleh kaumnya, wahai kaumku tulislah kisah-kisah, nanti akan kita bacakan. Nah itu tuduhan mereka. Iktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila, yang kemudian kisah-kisah tadi ya dikisahkan, diceritakan kepada mereka, bukratan wa asila, siang dan malam atau pagi dan petang, pagi dan petang terus diceritakan kisah-kisah dongeng-dongeng tadi, katanya dongeng yang dibuat-buat tadi. Ini adalah tuduhan orang-orang kufar. Nah selanjutnya wa qalu innal qur'an laisa min indillah. Tuduhan selanjutnya bahwa Al-Qur'an bukan dari Allah Subhanahu innama huwa min indil basar, tapi berasal dari manusia. Itu tulisan manusia. Nah, dan ini terus ada sampai hari ini ya. Orang yang memberikan tuduhan-tuduhan tersebut, tuduh bahwa Al-Qur'an isinya dongeng ya. Banyak yang menuduh demikian. Mengatakan bahwa Al-Qur'an itu yang menulis adalah apa? Al-Qur'an itu bukan wahyu tapi adalah tulisan dari Utsman bin Affan, ya. Tulisan dari Abu Bakar, ya. Tulisan dari fulan. Nah, tuduhan-tuduhan. Nah, ini serupa. Maka orang yang berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, biarlah dia akan selamat, karena dia memahami apa yang ada di dalamnya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Maka ketika melihat syubhat seperti ini, ya, sudah ngerti. Oh, ini yang ada di Quran. Bahwasanya dakwah Rasul, bahwasanya Al-Quran pernah dituduh demikian-demikian. Nah, ini tuduhan basi. Nah. Walaqad la'alamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Dan kami telah mengetahui bahwasanya mereka mengatakan bahwa sungguhnya Al-Quran itu berasal dari bashar, yang diajarkan oleh manusia. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami, lisan atau bahasa yang mereka tuduhkan kepadanya adalah bahasa ajami. Orang yang menuduh mereka menggunakan lisannya, yaitu lisan ajami, bukan lisan Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, adapun Al-Qur'an berasal dari lisanun arabiyyun mubin, lisannya orang-orang Arab yang jelas dan nyata. Wa ta'amu al-mu'minin bidh-dhalalah, juga mereka menuduh orang-orang yang beriman dengan orang yang sesat. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun, dalam surat Al-Mutaffifin. Dan apabila mereka Orang-orang musyrikin, orang-orang kufar melihat orang-orang mukminin, mereka mengatakan sungguhnya mereka-mereka ini benar-benar orang-orang yang sesat. Nah, maka biasa kalau misalkan dakwah yang sesuai dengan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam dan dakwahnya para sahabat akan dituduh dengan dakwah yang sesat. Jangan dikatakan dakwah yang sesat. Nah, itu sudah biasa. Nah, selanjutnya usul yang keempat, cara yang keempat, dengan cara as-sukhriyah wal istihza wal dhahik wal ghams wal lams wa ta'ali ala al-mu'minin, dengan cara ejekan, cemoohan, tertawaan, sindiran, celaan dan merasa tinggi atas kaum mukminin, sombong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang cemoohan mereka terhadap orang-orang mukminin, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i mannallahu 'alaina min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Dan dengan demikianlah kami timpakan ujian sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Orang-orang yang kaya fitnah, dan orang-orang sebagian orang-orang yang miskin. Liyaqulu, agar mereka orang-orang yang kaya mengatakan ahaula imanallahu alaihim min bayyina, apakah mereka orang-orang yang miskin Allah berikan karunia kepada mereka daripada kami, min bayyina itu di antara kami, malah mereka yang diberikan karunia. Ahaula ini adalah istifham inkari, pertanyaan yang sifatnya pengingkaran, bukan bertanya karena enggak tahu, tapi bertanya karena mengingkari. Ahaula imanallahu alaihim min bayyina, itu cemoohan mereka. Apakah yang mereka orang miskin yang malah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala daripada kita? Alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Maka kata Allah azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Siapa di antara mereka yang benar-benar termasuk orang-orang yang bersyukur? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, anna imra'atan qalat li Rasul alaihi salatu wasalam sakhiratan mustahzi'atan, bahwasanya ada seorang wanita yang berkata kepada Rasul alaihi salatu wasalam dalam rangka mengejek dan mencemoohnya. Dikatakan di sini, inni la'arju ayyamuna syaitanak qad tarakaka, aku berharap, sungguh aku berharap, semoga syaitan yang ada pada dirimu telah tinggalkanmu. Lam harahu qurbaka mundur lailatan ayu sholatan, karena aku dua hari ini atau tiga hari ini sudah tidak melihat ada syaitan di dirimu. Ya, semoga semoga syaitan ini telah meninggalkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, demi waktu duha dan demi malam ketika telah sunyi. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkanmu, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak membencimu, maka jangan khawatir. Warah Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, bahwasanya Abu Jahal qala mustahzi'an, ketika itu Abu Jahal berbicara dan mengucapkan kalimat dalam rangka menghina dan mengejek. Dia mengatakan, Allahumma in kana hadha huwa al-haq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw qina bi'adzabin alim. Ya Allah, seandainya ini yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah hak, benar, berasal dari sisimu, maka hujanilah kami dengan bebatuan dari langit, atau datangkanlah kepada kami dengan azab yang pedih. Nantang dia. Maka turunlah ayat, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka tatkala mereka mengatakan, ya Allah, jika benar, jika memang ini benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan hujan bebatuan dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada Rasulnya lagi-lagi. dengan ucapan yang wama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jangan khawatir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab. Tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Wama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka selama mereka masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka? وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, padahal mereka menghalang-halangi manusia. يَصُدُّونَ, يَصُدُّونَ apa? يَصُدُّونَ النَّاسِ. Di sini tidak disebutkan makhluknya, yang berfaedah umum لِتَعْمِيم. يَصُدُّونَ النَّاسِ, yasudduna orang-orang, siapa pun yang datang. Wahum yasudduna anil masjidil haram, dan mereka menghalang-halangi manusia dari al masjidil haram. Wa dzakara Ibnu Ishaq hadis al-Irashi alladhi istara minhu Abu Jahl al-Ibil wa matalahu bi athmaniha. Ada kisah lain lagi, kisah cemoohan yang diajikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari hadis Al-Irasy, orang yang berasal dari negeri Iras. Nah, bahwasanya ketika itu orang tersebut membeli unta kepada Abu Jahal. Nah, wa matalahu bi athmaniha, tapi Abu Jahal sengaja mengulur pembayarannya. Mengulur pembayarannya. Wa dilalatu Quraisy iyyahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyunsifahu min Abi Jahal. Jadi sengaja Abu Jahal supaya apa? Mengulur pembayarannya. Nah, nanti orang-orang Quraisy itu seolah-olah memberikan solusi. Gitu ya. Memberikan solusi. Kita kasih solusinya. Ya. Yaitu menunjukkan kepada Rasul alaihi wasallam, datanglah engkau kepada Rasul, ya. Nanti engkau akan diberikan jalan keluar. Ya, akan ditengahi. Akan diberikan keadilan. Ya, karena orang ini orang yang adil. Tapi maksudnya adalah mengejek, liun sifahu min Abi Jahal, supaya memberikan keadilan terhadap Abu Jahal. Istihza'an lima ya'lamuna min al-adawati bainahuma. Sengaja, karena dia mengetahui, karena mereka mengetahui, orang-orang Quraisy, kufar mengetahui bahwasanya sudah terjadi permusuhan antara Abu Jahal dengan Nabi Muhammad, maka tidak mungkin, gitu kan? Akan ada keadilan di situ. Nah, wa inna ma jaa'a al-Irasy ila Rasul alaihi salatu wasallam syakian. Ketika orang Iras ini datang kepada Rasul mengadu, ya, tentang masalahnya, masa ma'ahu ila Abi Jahl. Nah, kemudian beliau berjalan bersama Iras ini menuju rumahnya Abu Jahl. Wa akhadha lahu bihaqqih. Dan kemudian akhirnya dia mengambil haknya. Ini orang Iras ini mengambil uang yang tadi ditunda-tunda dari pembayarannya. Nah, wa indama sa'alat Quraisy an sami'ihi hadza, maka orang Quraisy heran, kok bisa-bisanya Abu Jahal ini dengan mudahnya memberikan uangnya kepada Nabi Muhammad atau kepada orang Iras ini. Bertanya-tanya mereka, ada apa ini? Maka kata Abu Jahal, waihakum, salah kalian, wallahi ma huwa illa an daraba alayya babi. Demi Allah, dia tidaklah hanya, dan dia tidaklah datang kecuali hanya mengetuk-ketuk pintu depan rumahku. Wasamitu sautahu, dan aku mendengar suaranya. Maka ketika aku mendengar suaranya, muli'at ru'ban, sekujur tubuhku merasa ketakutan. Entah dari mana rasa takut. Semua kharaju ilaihi, kemudian aku keluar menemuinya. Wa inna fawqa ra'sihi lafahlan minal ibil. Maka ketika aku datang keluar menemuinya, sungguh aku melihat di atas kepalanya ada fuhlan, atau fahlan min al-ibil, unta jantan dewasa. Ma ra'aitu mithlaha matihi wala qasratihi wala an yabihi li fihlin qat. Yang mana aku tidak pernah melihat unta yang bentuknya seperti ini, kepalanya, lehernya, taringnya, tidak pernah aku lihat seseram ini. Tidak pernah aku melihat unta seseram ini. Wallahi law abaitu la akalana. Dan demi Allah, seandainya aku menolak dan mengabaikan tidak membayar uang itu, maka benar-benar itu unta akan menerkamku, akan memakanku. Nah ini takutan, nah, ujar, sehingga menjadi heran lagi orang Quraisy. Lagi-lagi gagal maning. Wa qala Allah ta'ala an dhahkihim wa ghamzihim innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Masih banyak ya cemoohan, cara-cara mereka mengejek dakwah Rasul alaihi salatu wasalam, dan langsung ketika itu Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasannya. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kafainaka almustahziin, sungguhnya kami memelihara engkau wahai Muhammad dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olok engkau. Maka dari itu azabnya langsung. Walaqad istuhzi'a bi rasulin min qablik fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan telah berlalu cemoohan, ejek-ejekan kepada Rasul-Rasul sebelummu wahai Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka yang mencela, yang mencemooh. Bima kanu bihi yastahzi'un, dari sebab cemoohan-cemoohan yang mereka lakukan. Ya, langsung Allah balas. Nanti kita akan bacakan kisah-kisah yang lainnya. Balasan terhadap orang-orang yang mencemooh, mengejek, dan tertawakan dakwah Rasul alaihi salatu wasalam dan kaum mukminin. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlul muadzin yu'adzin.